Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani wa akhwati fillah, azani wa azzakumullahu jami'a. Talabatul ilam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita semua dari segala hal-hal yang buruk. Allahumma amin. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadwal yang mungkin baru, yang sebelumnya diisi oleh Al-Ustadz Al-Fadil Abul Hasan As-Sidawi Hafizahullahu Ta'ala wa Ra'a. Nah, pada tahun ajaran ini kita ambil bagian pada hari Sabtu Ahad, pekan kedua dan keempat ya. Nah, taib, pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca penjelasan dari Musannif Rahimahullah terkait dengan keutamaan rezeki yang halal. Kita masuk pasal yang baru. Qala al-Musannif Rahimahullah Ta'ala faslun fi darajatil halali wal haram. Pasal terkait dengan tingkatan-tingkatan halal dan haram. Nah, ya. I'lam, ketahuilah. Ini termasuk kebiasaan dari ulama-ulama kita. Di antaranya adalah membiasakan untuk membuka uraian mereka dengan kata i'lam, ya, ketahuilah. Nah, hal itu menunjukkan kepada kita barakallahu fikum pentingnya yang namanya pengetahuan, ya, penting yang namanya ilmu. Nah, baik, sehingga para ulama menganjurkan kepada kita semua sebagai penuntut ilmu untuk selalu menambah pengetahuan kita, ya. Nah, dalam ilmu agama itu yang lebih diutamakan. Kemudian setelah itu dalam ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Annal halala kullahu tayyibun. Beliau menyebutkan kaidah secara umum bahwa semua yang halal itu baik. Nah, lakin ba'duhu atyabu min ba'din. Akan tetapi, sebagiannya ada yang lebih baik daripada sebagian yang lain. Artinya thayyibnya itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang sangat bagus, ada yang barakallahu fikum lumayan bagus, ada yang bagus-bagus saja. Nah, wal harama kullahu khabithun. Sedangkan perkara yang haram semuanya buruk. Walakinna ba'dahu akhbathu min ba'din. Akan tetapi, sebagian yang haram itu keburukannya melebihi sebagian yang lain. Nah, jadi bertingkat-tingkat juga ya keharaman itu. Kama anna tabiba yahkumu ala kulli hulwin bil hararah. Beliau memberikan contoh sebagaimana seorang tabib, seorang dokter, dia mendiagnosa, dia menghukumi bahwa setiap orang yang sakit akan memberikan reaksi panas, ya, demam. Barakallahu fikum. Nah, jadi panas itu sebenarnya adalah reaksi dari tubuh kita untuk menunjukkan bahwa ada pada bagian tubuh kita yang tidak baik-baik saja, ya. Nah, jadi itu adalah bentuk alarm istilahnya, ya. Warning, peringatan ketika tubuh kita panasnya meningkat. Nah, itu ada yang tidak baik-baik saja dari tubuh kita. Ya. Nah, bisa dari sisi body, fisik, atau mind, pikiran, atau soul, jiwa. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga panas itu, demam itu sebenarnya bukan sakit, ya. Nah, tapi dia adalah alarm. Dia adalah warning, peringatan. Jadi enggak mesti orang yang demam langsung aja vonis masuk angin gitu ya. Nah, baik. Ana demam nih masuk angin, ana demam masuk angin. Nah. Jadi setiap orang yang barakallahu fikum demam itu macam-macam penyebabnya. Iya. Jadi intinya itu bukan di demamnya, tapi ada sesuatu yang lain. Walakinnahu yaqul hadha harrun fid darajatil ula wa hadha fid darajatil thaniyah wa hadha fid thalithah wa hadha fir rabi'ah. Akan tetapi sang tabib, sang dokter akan menghukumi tingkat demam, ya, masing-masing pasiennya itu berbeda-beda. Yang ini pada derajat yang pertama. Barakallahu fikum. Nah, dikatakan demam kalau kita pakai tolak ukur, iya, termometer untuk mengukur suhu tubuh itu di atas 37 derajat, ya. Nah, kalau 36, 35 gitu, ya. Nah, itu masih normal, barakallahu fikum. Dokter mengatakan yang ini demamnya tingkat pertama, yang ini tingkat kedua, yang ini tingkat ketiga, yang ini tingkat keempat. Nah, walaupun semuanya dikatakan demam, tapi punya tingkatan yang berbeda. Mithalu dzalika fil haram al ma'khudhu bi'aqdin fasidin haramun. Adapun contoh untuk tingkatan-tingkatan keharaman adalah suatu barang yang diperoleh dengan cara akad yang fasid, ya. Haram. Barakallahu fikum. Tayyib. Jual beli yang mengandung akad yang fasid. Hukumnya haram. Lakinnahu laisa fid darajati al-maghsubi ala sabilil qahri. Tapi tingkatan keharamannya masih di bawah. Masih mending. Dibandingkan, barakallahu fikum, keharaman dari sebuah barang yang diambil dengan cara menggosok. Mengambil barang orang secara paksa. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Dia beli jam tangan, barakallahu fikum, dengan akad riba. Yang satu lagi, dia mengambil jam tangan dengan cara paksa, ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Dengan cara meminta dengan paksa, mengambil dengan paksa. Yang satu dia letakkan di tangan kanan, yang satu diletakkan di tangan kiri. Yang di tangan kanan dia ambil dengan cara riba, yang di tangan kiri dia ambil dengan cara gosop. Nah, mana yang lebih haram? Yang di tangan kiri. Om ya. Nah, karena dia mengambilnya dengan cara paksa secara terang-terangan. Bal, kata beliau, al-maghsubu aghladhu. Barang yang diambil dengan cara gosop tadi itu lebih besar, lebih berat keharamannya. Kenapa? Idh fihi idha'ul ghair. Karena padanya ada unsur, ya, selain haram, ada unsur juga menyakiti orang lain. Pihak yang diambil jam tangannya secara paksa akan tersakiti. Nah, wa tarku tariqi syar'i fil iktisabi. Dan juga di dalamnya ada unsur, ya, meninggalkan jalan yang syar'i dalam mencari usaha. Nah, barakallahu fikum. Tukang palak-palak di jalan, ya, barakallahu fikum, na'am. Atau begal, barakallahu fikum, na'am. Perampok, tayyib, itu usaha yang tidak syar'i, barakallahu fikum. Walaysa fil uqudil fasidati illa tarku tariqi ta'abudi faqata. Dan tidak ada pada akad yang fasid keharamannya, melainkan hanya pada dia, barakallahu fikum, meninggalkan, iya, jalan yang syar'i dalam ta'abbud kepada Allah melalui transaksi tadi, barakallahu fikum. Nah, itu saja. Ya, mungkin dari sisi akadnya, barakallahu fikum, yang tidak sesuai. Nah, wa kadzalika al-ma'khudhu dzulman min faqirin aw salihin aw yatimin. Ditambah lagi, kata beliau, keharamannya jauh lebih besar dari yang sebelumnya apabila mengambil suatu barang secara zalim dari orang yang fakir, dari orang yang saleh, atau dari anak yatim. Itu lebih besar lagi dosanya. Nah, ya, kalau yang sebelumnya dia menggosok barang orang, orangnya kaya, orangnya mampu. Barakallahu fikum, na'am. Ya, jam tangannya di rumah ada 100, ya. Nah, ada lemari khusus jam tangan karena dia biasa beli jam tangan kiloan. Ya, nah, sehingga ketika diambil satu, ya nggak masalah bagi dia. Nah, besoknya dia mengambil jam tangan dari seorang anak yatim, jam tangan itu adalah kenang-kenangan dari ayahnya. Ya, nah, barakallahu fikum, yang dihadiahkan untuk putranya terakhir kali dia menghembuskan napasnya. Nah, dia pesan, tayyib, umi, ini jam tangan kesayangan papi, ya, tolong ini berikan kepada anak kita. Nah, anaknya masih kecil. Ya. Jadi itu jam tangan luar biasa, punya kenangan yang begitu indah. Nah, digosok sama orang satu ini. Wah, itu dosanya besar itu. Ya, lebih besar daripada yang sebelumnya. Karena dia mengambil harta secara zalim dari anak yatim atau dari orang fakir atau dari orang saleh. Itu lebih besar lagi. Akhbathu wa aghlahu minal ma'khudhi min qawiyyin aw ghaniyyin aw fasiqin. Kata beliau, dosanya, keharamannya jauh lebih buruk, jauh lebih berat dibandingkan mengambil barang dari orang yang kuat, orang yang kaya, atau orang yang fasik. Ya, nah, lebih besar dosanya, lebih besar keharamannya. Dan saya punya pertanyaan, apakah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, oh berarti boleh Ustaz kita merampok orang-orang kaya, ya, orang-orang yang kuat, orang-orang yang zalim, koruptor Ustaz. Ya, hey. Karena ada pemahamannya seperti itu ya. Nah, baik, kalau di Eropa itu cerita Robin Hood. Nah, ya, ya, merampok barakallahu fikum dari tuan tanah yang zalim, suka menindas orang-orang miskin, itu yang dia rampok. Ya, nah, baik, kalau di Indonesia, kisah yang terkenal siapa? Kisahnya Kali Jaga, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Dia mengambil barakallahu fikum harta untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Boleh enggak yang kayak gitu? Antum. Apa namanya? Wahyu. Boleh enggak? Enggak boleh. Loh, katanya tadi kan iya. Lebih mending daripada orang yang kuat, kaya, dan fasik. Nah, yang enggak boleh itu dari orang miskin. Enggak boleh. Hah? Kenapa enggak boleh? Kenapa? Tetap haram. Kan niatnya bagus, dibagikan untuk orang miskin. Aduh, siapa namanya? Amir. Boleh enggak, Amir? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Kan bukan untuk dia sendiri, dikasih untuk orang miskin, rakyat jelata. Kenapa? Caranya salah. Yang benar gimana? Baik-baik gitu ya. Nah. Ayo orang kaya, bagi dong hartanya, tapi sambil bawa parang gitu ya. Nah. Ayo, kasih enggak? Nah, kalau enggak, gitu ya. Gimana maksudnya caranya salah? Sama aja ya. Nah, ya. Jadi jangan salah memahami, di sini beliau membandingkan. Ya, semuanya itu sama-sama jelek. Tapi ada yang kejelekannya lebih ringan, ada yang kejelekannya lebih parah, ya. Nah, tetap enggak boleh. Yang namanya haram, banyak atau sedikit, tetap hukumnya haram. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga cara yang seperti itu secara syar'i tidak dibenarkan. Barakallahu fikum. Nah. Faslun. Al-wara'u lahu darajatu arba'in. Pasal sikap wara' itu memiliki derajat atau tingkatan, dan ada 4 tingkatannya. Nah, sikap wara' adalah sikap kehati-hatian. Ya, baik. meninggalkan hal-hal yang akan memudaratkan kita di akhirat kelak. Tayyib. Ad-darajatul ula hiya darajatul uduli wa hiya al-wara'u an kulli ma taqtadil fatwa tahrimahu wa hadha la yuhtaju ila amthilatin. Tingkatan yang pertama, level yang pertama, ini yang barakallahu fikum standar dan kita harus punya level ini, ya. Paling tidak di level ini, yaitu diistilahkan oleh beliau tingkatan al-udul, ya, tindakan orang yang adil. Yaitu sikap wara, kehati-hatian dari segala sesuatu di mana fatwa para ulama menyatakan keharamannya. Artinya kita menghindari dari segala sesuatu yang haram. Itu merupakan sikap wara. Dan yang seperti ini kata beliau tidak perlu diberikan contoh karena jelas gamblang. Gitu ya. Nah, baik. Kita barakallahu fikum ditawari oleh teman untuk ikut party mereka, ya, karena dulu sebelum mondok biasa ikut party sama teman-teman, jadi kita tahu isinya apa party itu, ya. Nah, di sana ada khamar, ada wanita, ada judi, macam-macam, ya, segala hal-hal yang berbau duniawi, barakallahu fikum, na'am, berbau dosa ada di situ semua. Nah, kita ketika pulang liburan diundang lagi. Hey coy. Nah, ya. Gimana kabar lo? Lama kagak jumpe nih, ya. Nah. Ikut enggak party nanti minggu depan? Tayyib. Ketika kita menolak barakallahu fikum karena kita tahu isinya seperti apa, itu merupakan sikap wara. Nah, dan itu masih wara yang standar, ya, harus kita miliki. Ad-darajatu tsaniyah al-wara an kulli syubhatin la yajibu ijtinabuha. Naik ke tingkatan berikutnya yaitu sikap wara dari segala sesuatu yang masih syubhat, masih samar-samar. Ya, dia di tengah. Enggak jelas ini, ya. Nah, haram apa halal di tengah-tengah? Barakallahu fikum. Tayyib. Di mana barakallahu fikum kita tidak diwajibkan memang untuk meninggalkannya, untuk menjauhinya. Enggak wajib. Tetapi dianjurkan dengan sangat bagi kita untuk menghindarinya. Kama sayati fi qismi syubhati. Sebagaimana akan datang penjelasan dan contoh-contohnya terkait dengan ya, tingkatan-tingkatan syubhat. Nanti juga banyak macam-macam, ya. Sesuatu yang syubhat itu banyak modelnya, banyak tipenya, nanti akan beliau jelaskan. Nah, di situ pentingnya kita belajar. Wa min hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu dan ambillah sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kita habis dari toko. Ingatnya beli gorengan 4. Ya, nah, barakallahu fikum. Sampai disahkan, "Duh, kok 5?" Ya, nah. Kita ingatnya 4. Syubhat. Ya. Apa mungkin gorengan ini beranak, ya kan? Nah, bukan beranak dalam kubur ya, tapi beranak dalam kresek, barakallahu fikum. Apa ada yang nambahin? Ya, tapi enggak ada. Nah, yang satu ini syubhat. Ya, sikap wara, barakallahu fikum, tayyib, ya, dikembalikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ketukuh. Enggak tahu ini tadi kok ada masuk, barakallahu fikum. Apa teman yang menambahkan atau bagaimana? Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Ad-darajatu tsalitsah, tingkatan yang ketiga, al-wara an ba'dil halal makhafatal wuqu'i fil haram. Yang lebih tinggi lagi adalah sikap wara dari sebagian hal-hal yang halal. Nah, hartanya halal, barangnya halal, tapi karena dia khawatir jatuh dalam perkara yang haram, dia tinggalkan, barakallahu fikum. Naam, tayyib. Ya, untuk kehati-hatian, barakallahu fikum. Ad-darajatu rabi'ah, tingkatan yang keempat, al-wara an kulli ma laisa lillahi ta'ala tayyib wa radiya. Ini lebih tinggi lagi, paling tinggi lagi, barakallahu fikum. Bukan hanya yang halal dia tinggalkan, tapi segala sesuatu yang tidak diperuntukkan untuk Allah, tidak diridhai oleh Allah. Nah, intinya kalau sesuatu itu tidak ada unsur lillah, itu tidak mau dia ambil. Nah, jadi ketika dia mengambil sesuatu, itu harus ada lillahnya. Kalau untuk perkara yang mubah, atau untuk menyenang-menyenangkan saja, enggak mau dia ambil. Ini lebih tinggi lagi levelnya. Wahuwa wara'us siddiqin, kata beliau. Ini adalah sikap wara'nya orang-orang yang siddiq. Ada contohnya. Mithalu dzalika. Contohnya adalah maruya an Yahya bin Yahya an Naisaburi. Apa yang diriwayatkan dari seorang salaf yang bernama Yahya bin Yahya an Naisaburi, annahu syariba dawaan. Beliau pernah minum obat. Faqalat lahu imra'atuhu. Maka istrinya berkata kepada sang suami, "Lau masyaita fiddar qalilan hatta ya'malad dawa." Iya. Duhai kiranya kalau panjenengan mau berjalan sedikit di rumah ini ya, sehingga obatnya biar bereaksi. Nah, biasa itu kebiasaan orang zaman dulu. Kalau habis minum obat tuh jangan duduk, jangan tidur, tapi apa dibuat jalan, ya kan? Nah, biar obatnya cepat bereaksi dengan tubuh. Nah, itu saran dari istrinya. Jadi cobalah Mas jalan sebentar di rumah ya, biar obat yang diminum itu cepat bereaksi. Faqala, maka suaminya menjawab, hadhihi misyatun la a'rifuha. Ya, jalan yang kamu suruh itu saya enggak kenal, itu jalan yang kayak gitu. Wa ana uhasibu nafsi mundu 30 sana. Dan saya tahu tentang diriku. Ya, saya muhasabah selama 30 tahun. Naam. Enggak pernah ada model jalan yang seperti itu. Artinya apa? Dia enggak mau jalan kalau jalannya itu bukan untuk Allah, bukan untuk lillah. Ya. Kalau jalannya itu ada niatan untuk Allah, baru dia jalan. Baru dia melangkah. Nah, jadi dia kalau mau keluar, apa tujuannya? Ya, kalau untuk Allah, baru dia keluar rumah. Nah, misal ke masjid, misal mengisi ta'lim, atau menimba ilmu, atau barakallahu fikum, mengunjungi saudara yang sakit, atau barakallahu fikum ziarah, ya. Pokoknya yang ada unsur barakallahu fikum ibadahnya, baru dia jalan. Nah, tapi kalau enggak ada, enggak mau dia. Nah, jadi kalau barakallahu fikum cuma untuk senang-senang, pelesir sana, pelesir sini, enggak mau dia. Kalau niatannya cuma buat senang-senang, ya. Kalau niatannya cuma barakallahu fikum mungkin olahraga atau apa, ya. Sekedar hobi gitu, enggak mau dia. Nah, itu udah levelnya paling tinggi. Jadi kalau langkahnya itu lillah, baru mau. Nah, yang tadi disuruh sama istrinya, dia enggak mau. Dia merasa bukan lillah. Ya, tapi melangkah biar obatnya bereaksi. Barakallahu fikum. Nah, selama 30 tahun enggak pernah saya jalan yang kayak gitu, kata beliau. Fa'adha rajulun lam tuhdirhu niyatun fi hadhil misya tata'allaku fid din. Ya, laki-laki ini, beliau, kata musannif, tidak hadir di dalam benaknya sebuah niat, ya, dalam berjalan di rumah tadi yang kaitannya dengan agama. Jadi menurut dia, jalan di rumah itu cuma untuk obat bereaksi, enggak mau dia. Enggak ada kaitannya dengan unsur agama. Nah, falam yukdim alaiha. Ya, sehingga dia tidak mau melangkahkan kakinya. Bahada min daqa'iqil wara'i. Dan ini kata beliau termasuk sikap wara' yang sangat detail, ya, yang sangat barakallahu fikum jeli. Nah, ini yang paling tinggi. Yang di bawahnya orang-orang yang sanggup meninggalkan perkara yang haram karena khawatir meninggalkan perkara yang halal karena takut jatuh dalam perkara yang haram. Barakallahu fikum. Nah, wa tahqiq fihi, kata beliau, dan intinya dalam permasalahan ini, annal wara lahu awwalun wa ghayah, bahwa sikap wara itu ada awal dan puncak. Nah, ya. Jadi ada level barakallahu fikum pemula, nah, beginner, ada level puncak yang paling atas, expert. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wa bainahuma darajatun fil ihtiyat. Dan di antara dua derajat tadi, derajat awal dan derajat puncak, ya, itu ada tingkatan-tingkatan yang menunjukkan sikap kehati-hatian seorang insan. Fakullama kana al-insanu asyaddu tashdidan kana asra'a jawazan ala surati. Ini keutamaannya. Ketika seorang insan itu sikap wara'nya semakin lama semakin bertambah kuat, ya, dia terus naik demi level dari sikap wara', maka keutamaannya adalah dia akan menjadi orang yang cepat dalam melewati sirat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Itu adalah sebuah keutamaan yang besar, barakallahu fikum. Melewati sirat itu bukanlah perkara yang mudah, bukanlah perkara yang ringan. Ya. Nah, sirat itu didesain oleh Allah dengan tingkat kengerian yang barakallahu fikum, na'am, belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya, antum bayangkan kita harus menyeberangi sebuah jembatan yang dikatakan tajam, ya, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Kemudian di tengah jembatan itu ada duri-duri yang sudah menyebar. Ya, sudah tajam ada durinya lagi. Kemudian di samping-sampingnya ada kalalib, pengait-pengait yang cuman Allah yang tahu bagaimana besarnya, saking besarnya. Jadi orang yang melewati jembatan tadi ada yang menyambarnya. Wush, ya. Wush. Nah, ini kan yang lewat berjatuhan semua. Ya. Nah, belum lagi di bawahnya ada api neraka yang siap menyambar orang yang lewat di atasnya. Pental, ya. Nah, yang lewat di atasnya. Boom, kesambar lagi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi setengah mati melewati sirat. Barakallahu fikum. Nah, di antara amalan seseorang yang akan bisa melewati sirat dengan melesat cepat adalah orang yang warok. Ya, nah, ada yang melewati sirat seperti barakallahu fikum sekejap mata tinggal ting udah sampai di sana. Wah, itu orang yang waroknya tingkat tinggi itu. Ya, nah, enggak pakai kesambar, langsung ngedipkan mata, langsung sampai di sana. Ya, ada yang seperti barakallahu fikum kecepatan cahaya. Ya, ada yang seperti angin. Nah, ya. Ada yang seperti kuda. Nah, ya. Ada yang berjalan. Nah, yang berjalan ini udah repot ini, ya. Barakallahu fikum. Nah, jalan. Ada yang seperti apa? Berlari, barakallahu fikum. Nah, ada yang berjalan. Nah, yang paling menderita yang ngesot, barakallahu fikum. Nah, ya. Dia harus merangkak di atas sirat. Wah, sudah itu. Ya, tubuhnya sudah cecel bocel, tercabik-cabik, kena tusukan paku, kebakar sama api, ya, tersabet oleh kalalib. Wah, sudah. Nah, ya. Tapi selamat, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ada yang tadi, ya, baru melangkah sudah cer gitu ya, jatuh. Nah, orang yang tayyib halal haram hantam, ya. Nah, enggak peduli dengan halal dan haram, pokoknya sikat semua. Nah, itu melewati sirat berat, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi orang yang wara di antara keutamanya ya melewati sirat itu dengan sangat cepat. Nah, yang lain setengah mati atau banyak yang nyemplung, dia melesat dengan cepat. Wa akhafu dhahra. Orang yang wara ya, punggungnya itu lebih ringan, artinya enggak banyak beban. Ya, ringan. Hisapnya gampang, barakallahu fikum. Nam. Karena saking hati-hatinya, saking detailnya, berkas perkara dia itu enggak banyak. Ya. Nah. Sehingga semuanya serba cepat. Watatafawatu almanazilu fil akhirah bihasabi tafawuti hadhihi daraja fil wara. Begitu juga kata beliau, perbedaan ya tingkatan dan posisi seorang insan di akhirat kelak juga dipengaruhi dengan tingkatan waraknya. Nah, orang yang semakin tinggi waraknya, maka dia akan mendapatkan surga yang levelnya tinggi juga. Orang yang rendah waraknya, maka dia juga akan mendapatkan level surga yang di bawahnya. Nah, kama tatafawatu darajatun nar fi haqqi dhalamah bihasabi darajatil haram, kata beliau. Sebagaimana tingkatan-tingkatan neraka juga berbeda-beda, kata beliau. Sesuai dengan kondisi kezoliman yang dia lakukan ketika di dunia. Ketika kezolimannya itu kezoliman yang besar, yang parah, ya, yang dia zolimi adalah orang-orang miskin, anak yatim, orang-orang gak punya, barakallahu fikum na'am. Ya, menindas orang-orang kecil, maka neraka yang akan dia peroleh itu juga yang paling berat, barakallahu fikum. Nah, sesuai dengan tingkatan keharaman yang dia lakukan. Fa in syi'ta fazid fil ihtiyat. Maka kata beliau, kalau engkau ingin, maka tambahlah sikap kehati-hatianmu. Ya. Tayyib. Jangan nyaman hanya di level standar. Gitu ya. Yaitu apa? Pokoknya yang haram-haram aja yang dia jauhi. Nah, yang syubhat-syubhat, gak apa-apa lah Ustaz. Nah, yang penting gak haram. Jangan punya, kata beliau, Tayyib, pemikirannya demikian. Ya. Kalau bisa dilatih, barakallahu fikum, belajar untuk naik ke level berikutnya. Barakallahu fikum. Nah, Tayyib. Fa in syi'ta fatarakhas li nafsika. Kalau engkau berkehendak, ya memang bisa kamu mengambil rukhsah keringanan-keringanan untuk dirimu. Falaha tahtatu wa 'alaiha tatarakhas. Nah, kamu punya hak wewenang untuk memilih sikap kehati-hatian dan kamu juga punya barakallahu fikum na'am tanggung jawab ketika kamu mengambil keringanan-keringanan tadi. Paham ya? Nah, makanya kalau kita ditanya apa bertanya kepada seorang masyayikh atau ustaz ya tentang hal-hal yang berbau syubhat tadi, barakallahu fikum, mereka akan mengatakan ya transaksi atau harta yang antum miliki mungkin secara syar'i hukumnya sah. Ya, tapi dari sisi sikap wara, nah, kehati-hatian, ya, itu berbahaya. Nah, jadi para ulama itu terkadang barakallahu fikum memberikan fatwa untuk suatu hukum ya seperti tadi. Mungkin secara syar'inya ya boleh-boleh saja. Nah, ya, tapi untuk sikap wara, sesuatu yang lebih daripada itu, mereka menganjurkan bagi kita untuk apa? Menghindar dari yang warak tadi. Nah, kalau Anda ingin mengambil rukhsah, ya bisa memang. Kan katanya sah. Boleh. Ya, barakallahu fikum. Tapi kalau kita ingin mendapatkan level yang lebih tinggi, ditinggalkan. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab.